طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. أيام سورة الأنفال آيات 50، segera-segera 59 ya. Betul. Al-Anfal 59. Nah, saya akan bacakan ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa la yahsabanna alladziina kafaru sabaqu innahum la yu'jizun. Wa'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khayli turhibuna bihi aduwwallahi wa aduwwakum wa akharina min dunihim la ta'lamunahum Allahu ya'lamuhum wa ma tunfiqu min shay'in fi sabilillahi yuwaffa ilaykum wa antum la tudlamun. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala yahsabanna alladziina kafaru sabaqu, dan tidaklah kalian mereka menyangka, wala yahsabanna alladziina kafaru, orang-orang yang kufur itu tidak menyangka, tidak mengira bahwa sesungguhnya mereka itu beranggapan, mengira bahwasanya mereka itu berhasil untuk memperdaya Allah Subhanahu wa taala, ya, mengalahkan Allah Subhanahu wa taala. Innahum la yu'jizun. Maka Allah di sini mengingatkan kepada kita, kalaupun orang-orang musyrikin itu meyakini bahwa mereka berhasil memperdaya kaum muslimin, memenangkan perlawanan melawan kaum muslimin, ya, istilahnya menang di atas Allah Subhanahu wa taala, maka itu tidak akan pernah terjadi. Karena sesungguhnya ketika yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa taala, maka mereka berada di bawah kekuasaan dan di bawah pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Bisakah mereka orang-orang kufar ini lari dari pengawasan Allah? Bisakah mereka orang-orang kufar ini mengalahkan kaum muslimin tanpa mendapatkan kehendak, tanpa dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala? Tidak mungkin, ya. Ketika mereka tidak mungkin memenangkan peperangan melawan kaum muslimin kecuali dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, maka kaum muslimin dinasihati oleh Allah Subhanahu wa taala agar mereka tidak lemah, agar mereka ini justru semakin memperkuat dirinya, karena musuh tidak akan bisa melemahkan kaum muslimin. Sebab apa? Sebab kaum muslimin, sebab Allah Subhanahu wa taala ada di pihak mereka. Maka Allah mengatakan, innahum la yu'jizun, mereka tidak akan bisa melemahkan kalian, ya. Mereka tidak akan bisa melemahkanmu, karena kemenangan jelas berada di pasukan kaum muslimin, karena Allah Subhanahu wa taala bersama mereka. Kita lanjutkan. Allah Subhanahu wa taala, setelah Allah Subhanahu wa taala mengatakan demikian bahwa orang-orang kufar, sekalipun mereka ini beranggapan bahwa mereka bisa mendahului Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak akan mampu mendahului Allah karena mereka itu berada di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Karenanya kalau antum perhatikan, ya, sesungguhnya siapa musuh terbesar kaum muslimin? Siapa musuh terbesar kaum muslimin? Itu syaitan dan bala tentaranya. Itu adalah musuh besar kaum muslimin. Nah, seandainya ada di antara keluarga kita atau siapa gitu yang kemasukan jin, kerasukan jin, kita tidak perlu takut dengan jin tersebut. Sekuat apapun jin itu, meskipun dikatakan ini adalah rajanya jin, rajanya jin di negeri itu, katakanlah di mana, di Banten apa di mana, ya, atau bahkan mungkin dari Afrika, apa istilahnya kalau sihir yang dari Afrika itu disebut apa? Yang terkenal itu loh, voodoo, ya. Dikenal voodoo. Kalau yang di Banten dikenal dengan nama apa? Sihir yang dari Banten, kekuatan apa namanya itu, yang dari Banten disebut apa? Ada yang tahu? Debus. Nah, itu kan kuat-kuat semua itu. Ya, terkenal kekuatannya. Nah, sekalipun mereka itu dianggap kuat dan terlihat kuat, tetapi sesungguhnya mereka itu adalah lemah. Mereka itu di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau kita bacakan ayat-ayat Allah dan kita tidak takut, maka mereka pun akan lemah. Ya. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala di sini mengatakan inna kaidasy syaitani kana dha'ifa. Sesungguhnya kaid, tipu daya syaitan itu dha'ifa, sangatlah lemah. Dan antum mungkin masih ingat kajian yang lalu atau dua kajian yang lalu, ketika syaitan datang menyamar menjadi seorang lelaki dari Najd yang mengatakan dia adalah seorang pemberani yang akan menuntun kaum musyrikin menghadapi kaum muslimin. Ketika kaum muslimin ini dibantu oleh para malaikat, apa yang dilakukan oleh lelaki Najd itu atau syaitan yang berwujud lelaki Najd itu? Dia kabur, melarikan diri. Karena Allah sudah menjelaskan inna kaidasy syaitani kana dha'ifa. Sesungguhnya tipu daya syaitan itu dha'if, lemah. Apalagi musuh-musuh Allah seperti orang-orang musyrikin yang dalam bentuk manusia. Jelas mereka ini lemah. Ya. Mereka ini orang-orang yang lemah karena kekuatan yang mereka yang berada, artinya kekuatan yang dipegang yang dimiliki oleh kaum muslimin itu didukung dengan kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak sedikit Allah SWT membantu kaum muslimin di dalam peperangan mereka melawan kaum musyrikin, seperti yang akan nanti dijelaskan dan yang dulu pernah kita bahas juga pada perang Uhud atau pada perang Badar. Allah mengutus para malaikatnya ya, saling berboncengan untuk membantu kaum muslimin. Itu semua agar apa? Agar kemenangan diperoleh oleh kaum muslimin. Maka jangan sampai sesumbar, orang Jawa bilang, ada yang dari Jawa ini, sesumbar orang-orang musyrikin ini melemahkan kaum muslimin, jangan sampai. Ya, katakanlah umpamanya musuh-musuh Allah ini mereka menemukan senjata yang baru. Kalau dulu kan istilahnya yang terkuat itu apa? Rudal skat, mungkin dulu seperti itu. Seandainya sekarang ditemukan lagi rudal yang lebih canggih lagi. Yang mana rudal ini di dalam satu rudal berisi 10 rudal. Jadi bisa dipasang 10 target sekaligus. Ya. Nah, katakanlah secanggih apapun persenjataan itu, selama mereka musyrikin, mereka ini makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka berada di bawah kekuasaan Allah. Ya, bisa saja rudal itu meledak sendiri sebelum sampai menyerang kaum muslim. Bisa saja salah target, ya, sudah ditarget ternyata salah, atau rudalnya berhasil dikalahkan oleh kaum muslimin dengan adanya pengecoh. Ya, antum tahu pengecoh rudal. Berbentuk rudal-rudal kecil yang berapi seperti itu, dia mengejar target yang lebih panas ya, menggunakan heat sensor, maka dia akan nge-track ya, akan mengejar sensor tersebut, akan mengejar panas yang dilemparkan, maka di sini akan salah sasaran dan akan kaum muslimin akan menang lawan kaum musyrikin. Baik, apapun itu sesumbar mereka, apapun itu yang mereka mereka bangga-banggakan ya, semua itu akan dilemahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena Allah adalah zat yang menguasai mereka. Baik, kita lanjutkan. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kaum muslimin untuk mempersiapkan diri ya, sejak sekarang mempersiapkan diri dengan persenjataan, dengan mental persenjataan, apapun semuanya diperintahkan untuk mempersiapkan diri. Sebab kita tidak tahu kapan musuh ini akan datang. Terutama apabila musuh-musuh ini adalah musuh dalam selimut, seperti yang nanti akan dijelaskan oleh Allah dalam ayat ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Dan persiapkanlah untuk mereka, untuk siapa? Untuk musuh-musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala mastata'tum min quwwah, semampu kalian dari kekuatan. Apapun bentuk kekuatan itu. Ya. Kira-kira musuh menggunakan senjata apa? Kalau musuh menggunakan senjata peralatan berat, ya berarti kita juga harus berusaha untuk mempersiapkan persenjataan peralatan berat. Kalau musuh menggunakan persenjataan dengan katakanlah dengan syubhat, maka kita pun juga membekali persenjataan ilmu ya, dan kontra syubhat. Kalau mereka menggunakan senjata, senjata apapun yang mereka gunakan, kita berusaha untuk menandingi persenjataan mereka. Dan ini perintah ini adalah wajib, terutama manakala musuh ini sudah di hadapan kita. Kalau musuh masih jauh, maka kita diperintahkan, tetapi perintahnya adalah an-nadbu, ya, sunnah, ya, tidak wajib. Tapi kalau seandainya musuh sudah di hadapan kita, jelas ini adalah musuh kita, dan musuh kita ini akan berperang dengan kita. Orang perang itu tidak langsung berperang, ya. Baik musuh ataupun kita kaum muslimin, ini pertama-tama mereka mungkin mengadakan perjanjian dulu. Kemudian mereka katakanlah memilih untuk berdamai. Nah, maka perdamaian itu terkadang dimanfaatkan oleh kedua belah pihak untuk persiapan. Contoh nanti akan dijelaskan pada ayat yang berikutnya tentang perdamaian. Katakanlah berdamai selama 3 tahun. Maka selama 3 tahun itu kaum muslimin mempunyai kesempatan untuk mempersiapkan diri. Nah, ayat ini perintah bagi kaum muslimin untuk mempersiapkan diri, dan di saat seperti yang tadi kita sebutkan menjadi hukumnya wajib. Ya, ingat, asalnya perintah dalam Al-Quran ataupun As-Sunnah, apabila tidak ada yang memalingkannya dari kewajibannya, hukum asalnya adalah wajib. Dalam istilah para ulama, mereka menyebutnya dengan istilah apa? Al-amru lil wujub. Asalnya perintah itu, al-aslu fil amri lil wujub. Asalnya perintah itu adalah wajib, ya. Sampai adanya sharif. Kalau tidak ada sharif, tidak ada yang memalingkan dari kewajibannya, maka hukum asalnya adalah wajib untuk dilaksanakan. Nah, apa saja kekuatan apapun yang mampu dipersiapkan oleh kaum muslimin. Kalau kaum muslimin tidak mampu mempersiapkannya, maka gugur kewajibannya. Contoh, kaum muslimin tidak mampu mempersiapkan persenjataan berat karena harganya yang mahal, maka tidak wajib. Tapi seandainya kaum muslimin mampu, maka wajib. Baik. Seandainya kaum muslimin hanya mampu mempersiapkan, ya, anak panah, tombak, dan seterusnya, yaitu yang wajib. Selainnya menjadi tidak wajib karena tidak mampu. Karena Allah mengatakan di sini, mastata'tum min quwwah, semampu kalian. Dan antum masih ingat, apapun yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu di bawah masyiatillah, di bawah masyiat, artinya bukan masyiat. Maksud saya dengan syarat istita'ah, mempunyai syarat apa? Mampu. Apabila mampu dikerjakan, maka wajib dilaksanakan, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, "Idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum." Di sini berarti dalam ayat Al-Qur'an sepertinya, malah ayat ini, ya. "Idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum." Apabila aku memerintahkan kalian dengan sebuah perintah, maka datangilah semampu kalian, ya. Nah, dalam hadis Nabi SAW, Nabi bersabda, "Idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum." Maka laksanakanlah semampu kalian. Nah, ini hadis bukan ayat, ya. Kemudian ketika meninggalkan larangan, maka tidak disandarkan kepada istita'ah. Wa idza nahaitukum an syai'in fantahu. Apabila aku melarang kalian sesuatu, maka tinggalkanlah. Menunjukkan bahwa semua yang dilarang oleh Allah itu mampu ditinggalkan oleh manusia, ya, sedangkan yang diperintahkan tidak semuanya mampu dilaksanakan. Maka di sini, kalau kita mampu untuk mempersiapkan persenjataan yang berat-berat, maka kita wajib mempersiapkannya. Kalau tidak, maka apapun yang kita mampu untuk persiapan kekuatan tersebut. Wa mir ribatil khayli, termasuk juga di sini di antara persenjataan yang harus dipersiapkan adalah al-khayl, alat-alat. Tidak disebut persenjataan, tetapi disebut peralatan, ya, mendukung jihad fisabilillah, yaitu kendaraan-kendaraan. Yang dicontohkan di sini kuda. Kenapa kuda? Karena kuda memiliki kelebihan dari binatang-binatang yang lain, ya. Bisa saja berperang dengan gajah, bisa saja berperang dengan keledai, bisa saja berperang dengan unta, bisa saja berperang dengan tank, dengan sepeda motor, ya. Naik sepeda, ya, bisa juga. Segala macam kendaraan bisa digunakan untuk berperang, helikopter dan yang lainnya. Tetapi kenapa yang disebut adalah kuda? Karena kuda di sini memiliki kekhususan yang tidak dimiliki oleh kendaraan-kendaraan yang lain. Baik, kalau kuda, seseorang bisa mengendarai kuda, ya, sambil berperang. Sedangkan kendaraan yang lain, tidak mungkin dikendarai sambil berperang. Coba orang naik motor sambil pegang pedang, bisa? Nggak bisa. Pasti yang pegang pedang adalah orang yang dibonceng di belakangnya. Jadi kendaraan ini perlu sopir, perlu pilot. Mobil, mobil juga demikian. Salah satu harus nyopir. Nggak mungkin, Allahumma, kecuali kalau di zaman sekarang sudah ada teknologi, apa namanya, panduan bahasa Melayu, panduan otomatis, ya artinya bisa mengarahkan kendaraan itu tanpa adanya pemandu, tanpa adanya sopir, ya, maka ini salah satu advantage, keuntungan yang didapatkan seperti halnya kuda. Kuda itu demikian, ya, kita bisa, orang yang menunggangi kuda itu bisa di atas kuda, kudanya jalan terus. Kalau disuruh maju ke depan, maju terus, dan kuda tidak takut dengan musuh. Ya, kuda perang tentunya, bukan kuda untuk bawa air minum, ya. Sebab kalau kuda untuk bawa air minum, nggak akan bisa untuk berperang. Kuda berperang ini khusus dilatih, train, apa namanya, well trained, ya, sudah di training dengan baik. Mereka tidak takut dengan musuh, mereka tidak takut dengan senjata. Bahkan ketika di hadapan mereka musuh membawa tombak dan seterusnya, kuda-kuda ini tidak takut menghadapi mereka. Ya. Tinggal ditendang aja begitu, mereka terpental dan yang lainnya. Nah, itu kelebihan dari kuda, karena bahkan kelebihan itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mungkin juga karena di zaman itu belum ditemukan kendaraan-kendaraan lain, seperti kendaraan lapis baja dan yang lainnya, ya. Seandainya sudah ditemukan, mungkin akan disebutkan dalam Al-Quran. Namun ini bukan berarti kuda menjadi dilupakan dan ditinggalkan, tidak. Kuda tetap sesuatu yang mudah untuk dijadikan kendaraan untuk berperang. Ya. Istilahnya kalau antum sekarang handphone sudah canggih, ya. Handphone sudah canggih, ya, sudah persenjataan perang sudah canggih semuanya. Tapi coba kalau handphone nggak ada jaringan sinyal, ya, sudah nggak bisa digunakan, ya, sehingga tidak bisa untuk berkomunikasi. Karenanya kalau antum perhatikan, orang-orang militer, ya, militer-militer itu sampai hari ini masih menggunakan alat komunikasi yang berupa apa? HT, ya. Masih menggunakan HT. Kenapa mereka masih menggunakan HT? Karena HT nggak perlu jaringan, nggak ada istilahnya jaringan. Telepon yang Anda tuju sedang sibuk, nggak ada jawaban seperti itu, ya. Karena HT masih digunakan. Termasuk juga persenjataan demikian, kendaraan juga demikian. Ya, beternak kuda itu mudah. Tapi sekarang coba antum beli kuda berapa sih harganya? Kemarin sempat saya bertanya, kuda harganya 6 juta, 7 juta. Sekarang kalau beli mobil berapa harganya? Mahal sekali. Antum sekarang mempersiapkan kuda perang, tinggal pergi ke Magelang, kalau orang Jogja, tinggal pergi ke Magelang, borong kuda-kuda. Ya, satu ekor cuma 4-5 juta, ya. Atau 6-10 juta lah, katakanlah yang paling besar 10 juta. Kalau beli mobil 200 juta. Sekarang satu mobil dapat berapa ekor? 200 bagi katakanlah 10 juta, 200 bagi 10, 20 ekor. Hah, 20 ekor kuda sudah bisa dihasilkan, sudah bisa didapatkan. Subhanallah. Berarti 20 orang pasukan sudah bisa menyerang. Kalau satu mobil berapa orang kapasitasnya untuk berperang? Paling 4 orang. Dan karenanya kuda tetap masih unggul dibandingkan kendaraan-kendaraan yang lain, dan karenanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabadikannya dalam Al-Qur'an. Wa mir ribatil khayli turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum. Dan juga dari kendaraan yang berupa disebut khail, kuda. Kenapa enggak keledai? Karena keledai itu dungunya luar biasa, lambatnya luar biasa. Jalannya kayak snail, ya. Jalannya kayak snail. Terus kalau ketemu rumput nunduk. Ya, maaf ini kajiannya agak saya ini kan, soalnya ada anak-anak, ya. Kalau ketemu rumput langsung nunduk makan, dipukul lanjutkan makannya. Ya, kalau belum dipukul keras sambil ditarik sambil diapain, kalau perlu sambil dicubit belum jalan, itu namanya keledai. Dan lebih banyak makannya daripada jalannya. Kalau kuda enggak, ya, kalau kuda enggak. Meskipun demikian, kuda juga memiliki memiliki kekurangan seperti yang ada pada keledai, tapi sangat minim, ya, sangat minim. Baik, unta, apa kelemahan unta? Saya tidak tahu apa kelemahan unta. Mungkin antum pelajari nanti, ya. Kenapa kok unta tidak digunakan untuk berperang? Ya, mungkin lambatnya, mungkin juga unta itu takut ketika melihat pedang, ketika melihat api, periuk api, periuk api apa? Periuk api. Ada yang tahu? Ranjau. Ranjau. Terus ranjau meletus gitu kan, api. Nah, dia takut ya. Kalau kuda enggak. Kuda perang tidak takut berbagai macam cobaan seperti itu. Nah. Kemudian turhibu Nabi wa min ribatil khairi turhibu Nabi aduwallahi wa aduwakum. Nah. Nah, di sini ada beberapa apa namanya? Ahadits yang menerangkan tentang apa saja yang perlu dipersiapkan oleh kaum muslimin dari kekuatan. Di antaranya adalah mempersiapkan persenjataan seperti ar-ramyu. Apa itu ar-ramyu? Ar-ramyu adalah panah ya, atau tombak juga bisa. Ya, tapi biasanya kalau ar-ramyu itu adalah ar-rumhu, yaitu panah, anak panah. Dan kalau antum perhatikan, kenapa kaum muslimin ketika pada perang Uhud itu memenangkan peperangan? Karena pasukan panah. Ya, itu bisa bayangkan kalau seandainya pasukan pemanah ini memanahkan panahnya, berapa ratus anak panah yang terlempar dan berapa ratus pasukan yang terbunuh dengan anak panah ini. Anak panah itu sulit untuk dijangka, sulit untuk diduga. Tiba-tiba datang, sek gitu mengenai, sudah menghindar, ternyata ada yang lain lagi. Ya, akhirnya menusuk. Kalau di zaman sekarang mungkin selain anak panah atau yang serupa dengan anak panah adalah apa? Adalah peluru ya, pistol. Apalagi yang berkecepatan tinggi. Yang berturut-turut itu namanya apa? Brem ya? Bredet. Ya. Apa istilahnya kalau di istilah apa? Ininya apa? Militernya apa disebut apa? Brem itu loh ya. Yang kalau sekali tembak itu ada 100 peluru terlepaskan itu loh. 5 bisa. Hah? Machine gun ya. Machine gun ya. Senapan mesin. Sehingga bisa mengalahkan musuh dengan cepat. Dan disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala innal quwwata ar-rami, ala innal quwwata ar-rami. Ketahuilah bahwasanya kekuatan itu pada apa? Ar-ramyu. Ar-ramyu yang dimaksud di sini adalah apa? Lemparan anak panah, ya, lemparan anak panah dan seterusnya. Nah, kemudian Nabi bersabda juga, ya, urmu warkabu. Lemparlah dan berkendarailah. Berkendaraanlah artinya menggunakan kuda. Wa antarmu khairun min antarkabu. Kalau kamu memiliki dua pilihan antara menjadi seorang pelempar ataukah menunggang kuda, maka pilihlah melempar dibandingkan menunggang kuda. Meskipun demikian, itu dari segi keutamaan. Adapun dari segi hasil yang didapatkan, maka penunggang kuda mendapatkan lebih dari seorang pejalan kaki. Nah, bayangkan seandainya seorang penunggang kuda bisa memanah. Maka di sini menggabungkan dua kekuatan. Penunggang kuda bisa apa? Memanah. Ya, maka di sini menggabungkan dua kekuatan yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, irkabu urmu warkabu. Lemparlah dan kendarailah. Maka menggabungkan dua kekuatan. Nah, tapi ya sulit ya. Ini enggak gampang loh kalau antum praktek. Besok kalau ke Jogja, antum ke Parangtritis, antum bisa naik kuda di Parangtritis. Nah, coba antum berdiri di atas kuda itu, ya, sambil pura-pura manah begitu. Kira-kira bisa nggak? Ya. Tapi jangan berjalan, kudanya suruh lari, dicambuk biar lari. Nah, pasti tidak mudah untuk apa namanya? Untuk bisa apa? Apa istilahnya? Seimbang ya, sangat sulit sekali. Tapi disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa melempar itu lebih utama daripada menunggang kuda. Kalau bisa kedua-duanya maka itu luar biasa, keutamaannya dua kali lipat. Nah, namun di dalam masalah pembagian saham, saham penunggang kuda mendapatkan dua saham. Jadi kalau orang punya kuda, jihad bawa modal, ya, yaitu bawa kuda. Entah kudanya dipakai sendiri ataupun ditunggangi oleh orang lain, ya, dipinjam untuk ditunggangi oleh orang lain, maka kuda itu satu saham, pemiliknya satu saham. Sedangkan orang yang hanya bermodalkan kaki untuk berperang, maka sahamnya hanya satu saja. Ya. Itu menunjukkan bahwasanya jihad juga perlu modal. Sehingga kaum muslimin disuruh kaya. Nah, supaya apa? Supaya punya modal pada saat berperang, berjihad fi sabilillah. Bukan untuk tujuannya mendapatkan saham-saham hasil dari peperangan, bukan. Ya, tujuannya adalah untuk mendapatkan pahala yang sebanyak-banyaknya. Nah, karena mentaati apa yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam hadis yang lain dijelaskan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, hadisnya riwayat Imam Bukhari. Nah, menerangkan tentang jenis penggunaan kuda. Nabi mengatakan al-khailu thalath, kuda itu ada tiga, ya. Apa saja kuda itu ada tiga? Al-khailu li thalath, kuda itu untuk tiga orang. Siapa saja mereka? Li rajulin ajrun, bagi seseorang yang mencari harta, mencari pahala. Wali rajulin satrun, dan bagi orang yang ingin mencukupi dirinya dari kemiskinan. Wa ala rajulin wizrun, dan bagi orang yang ingin menggunakannya untuk mendapatkan dosa. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan pahala ataupun dosa dari ain atau benda, atau dari kepemilikan sebuah benda, ya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menggantungkan pahala atau memberikan pahala dari penggunaan benda yang dibelinya tersebut atau yang didapatkannya tersebut. Jadi sama-sama seseorang beli mobil. Yang satu niatnya saya beli mobil untuk apa? Untuk keperluan rihlah, berjalan-jalan bersama anak dan istri, ya. Yang satu beli mobil untuk mencari nafkah untuk anak istri. Ini sudah nilainya sudah berbeda. Sama-sama mobilnya tetapi mempunyai nilai yang berbeda, ya. Kemudian yang satu lagi tujuannya membeli kendaraan, mobil umpamanya untuk maksiat kepada Allah waliyadzubillah. Ada orang membeli truk untuk menyelundupkan apa? Dadah, ya. Ganja atau apa. Ini sudah haram, ya. Sudah mendapatkan dosa. Atau untuk mengantar khusus, spesial mengantar minuman keras umpamanya. Ya, maka ini sudah jelas. Apa namanya? Kendaraan tersebut digunakan untuk tujuan yang haram. Nah, dan di sini kuda pun demikian. Ketika seseorang membeli kuda, maka kuda ini kudanya tidak mempunyai hukum, tetapi ya, penggunaannya yang menjadikan kuda ini, apakah kuda ini menghasilkan pahala ataukah menghasilkan dosa. Nah, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan untuk yang pertama, bagi seorang yang menggunakan kuda itu untuk jihad fi sabilillah, maka setiap kesulitan yang dihadapinya tentu akan akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pahala. Salah satu contohnya namanya kuda. Kuda itu kan pasti punya kekurangan. Di antara kekurangan kuda adalah dia perlu buang air. Kalau seandainya lagi mau dipakai perang, kudanya pengin buang air. Nah, ditungguin buang airnya. Ini juga bagi pemiliknya mendapatkan pahala, ya. Kemudian seandainya kudanya sedang mau minum, padahal itu bukan waktunya minum, tapi kudanya ini pengen minum, maka ditunggui oleh pemiliknya, pemiliknya menunggu kuda tersebut untuk minum, maka dia juga mendapatkan pahala. Dan apapun yang dihadapinya adalah menghasilkan pahala. Contoh lain lagi, seandainya di sana ada apa? Namanya kuda kan ada kecapean, istilah kecapean, ya. Kalau sudah berlari sekian mil, sekian kilometer, capek, letih, maka kuda ini berhenti berlari. Ketika kuda ini beristirahat, berhenti berlari, padahal kita perlu untuk berlari, maka di sini pun ada pahalanya. Nah, kemudian yang kedua apa tadi? Kuda itu untuk sebagai penutup, menutup apa? Menutup kekurangan seseorang yang miskin. Orang yang miskin pengen kaya, maka dia membeli kuda. Ketika dia membeli kuda, maka kuda ini bisa digunakan ya untuk bekerja, ya. Entah untuk membajak sawah atau untuk apa disewakan atau untuk keperluan-keperluan apa mengangkut barang atau yang lainnya, maka dia tidak mendapatkan apa-apa, tetapi kuda ini menjadi penutup baginya, artinya menutupi aibnya sebagai seorang yang miskin, sehingga dia menjadi orang yang berkecukupan. Karena ingat, miskin itu aib, ya. Ada yang tahu apa dalilnya miskin itu aib? Ya, yaitu ketika Nabi SAW kedatangan tiga orang sahabat, ketika kedatangan seorang wanita yang bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, aku dilamar oleh tiga orang. Salah satunya adalah dikatakan oleh Nabi, jangan nikahi dia, kenapa? Fa innahu su'lukun, dia adalah orang yang su'luk, la malalahu, miskin, enggak punya uang. Maka Nabi mengatakan kepada wanita itu agar tidak menikahinya. Kenapa tidak menikahinya? Karena miskin itu aib. Maka ikhwah sekalian yang punya adik, saudara, ya, yang mau menikah tetapi belum punya pekerjaan, maka sampaikan kepadanya bahwa miskin itu aib. Jadi suruh cari pekerjaan, suruh jadi orang yang kaya, kemudian menikah. Kenapa demikian? Karena miskin itu aib. Apalagi, maaf ya, mau menikah masih dibiayai orang tua. Ini aib sebenarnya. Ya. Iya betul, aib. Ya. Itu aib sebenarnya. Tetapi kalau seorang wanita rela, tidak ada masalah. Cuma di dalam hukum Islam itu aib. Kenapa? Karena masih dibiayai. Ya. Belum bisa mencukupi dirinya sendiri. Karenanya wajar apabila para wanita menolak, maaf, wajar apabila para calon mertua ini menolak para pemuda yang berdatangan ingin menikahi anak putrinya yang belum berkecukupan. Tapi antum juga jangan lupakan sisi kemurahan dari sahabat Abu Bakar. Ketika Nabi SAW ingin menikahi Aisyah, maka justru Abu Bakar membantu Nabi SAW dalam memberikan maharnya. Ya, artinya di sini saya tidak menganjurkan kepada para bapak ini untuk menolak calon mantu yang berdatangan yang belum membawa harta, ya, sebab Allah SWT akan memberikan kekayaan, kecukupan bagi orang yang menikah. Tetapi bukan itu poinnya. Poinnya adalah kita menjelaskan bahwa orang yang tidak memiliki harta itu adalah aib, karena akan menjatuhkan anak dan istrinya ini ke dalam kemiskinan, ya, itu aib, ya. Tetapi apabila ada yang mencukupinya, maka itu tidak mengapa. Nah, terutama apabila agamanya baik, ya, maka lebih utama untuk diterima. Dan kemudian nanti untuk kekayaan insya Allah bisa dicari, diusahakan, ya, Allah akan menjadikan yang kaya. Taib. Penggunaan kuda yang ketiga adalah untuk, ya, berbangga-bangga diri, apalagi untuk melawan Islam, ya. Ada di sini orang-orang Islam tetapi justru, ya, tidak suka dengan orang-orang Islam. Muslim tetapi tidak suka dengan Islam dan pergerakan Islam. Tidak pergerakan Islam maksudnya bukan jihad apa segala macam, bukan, ya. Yang saya maksud adalah gerakan dakwah. Jadi orang Muslim tapi nggak suka dakwah Islam. Maka kuda ini digunakan untuk, maaf, seperti campaign, kampanye, apa namanya, atau digunakan untuk mengganggu, ya, digunakan untuk mengganggu, katakanlah buang kotoran di tempat tempat pengajian atau di tempat apa begitu, atau di depan masjid atau di depan tempat ini. Nah, ketika kuda itu dimanfaatkan untuk kepentingan-kepentingan yang seperti ini, yang apa namanya menghalangi dakwah Islam, maka dia akan mendapatkan dosanya. Nah, saya minta untuk diterjemahkan, dibacakan hadisnya, terjemahannya mungkin akan bisa lebih memberikan gambaran secara lengkap tentang isi dari hadis ini. Tafadhol ya barakallahu fiik. Syarat penggunaan kuda untuk kepentingan apa yang mubah, ya. Syarat penggunaan kuda untuk kepentingan yang mubah adalah diberikan haknya. Apa haknya? Haknya adalah makan, minum, istirahat, ya. Apalagi makan, minum, istirahat, tidak diberikan beban yang lebih berat melebihi kemampuannya, ya. Itu semua adalah hak dari kuda. Nah, kemudian berikutnya ada juga di sana Nabi SAW ditanya tentang humur, tentang keledai. Ternyata di sini Nabi tidak menyebutkan apapun tentang keledai, karena memang tidak ada wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, melainkan hanya keumuman dari pemanfaatan sebuah benda, ya. Apakah untuk kepentingan baik ataukah untuk kepentingan buruk. Maka di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam membawakan firman Allah taala, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Dan barang siapa yang beramal, sekalipun amalan itu sebiji sawi kecilnya, maka itu akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala juga. Dan barang siapa yang berbuat dosa, beramal dengan amalan yang buruk, sekalipun sebiji sawi, maka Allah Subhanahu wa taala akan melihatnya juga. Wa fi sahih Bukhari. Nah, dalam sahih Bukhari Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Al khailu ma'qudun fi nawasihal khairu ila yaumil qiyamah." Al-ajru wal-maghnam. Kuda itu terikat di punuk, di bagian atas kepalanya, ya, pada punuknya itu kebaikan sampai hari kiamat. Bisa menjadi ajrun, pahala dan bisa menghasilkan keuntungan. Ya, jadi kuda di sini sebaiknya dijaga, jangan sampai dibantai, karena kuda ini mendatangkan kebaikan. Ya, di, kalau dimanfaatkan boleh, seperti umpamanya untuk bikin sate kuda, tapi itu pemanfaatan. Artinya kuda-kuda yang sudah, katakanlah seandainya jumlah kuda berlebihan, dimanfaatkan untuk kepentingan manusia, boleh. Tetapi kalau dihabisi, semua kuda dihabisi, ini tidak boleh. Kenapa demikian? Karena Nabi menjelaskan ada di dalam kuda itu kebaikan. Ya, jangan sampai dihabisi. Kemudian wa qala ta'ala tuhibbu nabi aduwallahi wa aduwakum. Tujuan Allah SWT memerintahkan kita untuk mempersiapkan kuda, mempersiapkan persenjataan, dan juga mempersiapkan kuda sebagai persenjataan kita adalah untuk turhibu nabihi aduwallahi wa aduwakum, agar kalian bisa menakut-nakuti musuh-musuh Allah dan musuh-musuh kalian. Jadi di sini kita semua tahu orang-orang musyrikin itu musuh Allah, tapi sekaligus musuh kita. Jadi siapa yang menjadi musuh Allah adalah musuh kita. Ya. Maka tujuannya adalah untuk menakut-nakuti mereka. Kalau mereka dengan tanpa kedatangan kaum muslimin sudah takut, maka itu sudah cukup, tidak harus perang. Karena pada ayat yang berikutnya, apabila mereka meminta kedamaian, perdamaian, maka kita diperintahkan untuk berdamai. Ya. Mungkin mereka takut kepada kaum muslimin atau alasan-alasan yang lain. Na'am wa akharina min dunihim la ta'lamunahum. Kemudian juga untuk menakut-nakuti orang-orang yang lain dari musuh-musuhmu yang kamu belum tahu musuh tersebut. Yang dimaksud dalam ayat ini adalah musuh dalam selimut. Seperti apa? Seperti orang-orang munafikin. Orang-orang munafikin di sini adalah musuh Allah Subhanahu wa taala yang tersembunyi. Ini musuh dalam selimut, duri dalam daging, ya. Banyak di antara kaum muslimin yang tidak tahu, tetapi Allah Subhanahu wa taala Maha tahu. Karena Allah mengatakan wa akharina min dunihim la ta'lamunahum. Dan yang lainnya, musuh-musuh kalian yang lainnya selain yang kalian yakini dia adalah musuh, yang mana kalian belum mengetahui mereka, ya. Tetapi apa? Tetapi Allah Subhanahu wa taala mengetahui mereka. Mana tadi ayatnya? Allah mengatakan apa? Min dunihim la ta'lamunahum. Allahu ya'lamuhum. Allah mengetahui mereka. Jadi di sini Allah sudah tahu siapa musuh kita itu. Maka kita tidak perlu gentar, ya. Contoh kalau di Indonesia mungkin sekarang sedang tersebar, ya, pemahaman apa? Syiah. Dan ancaman Syiah ini dianggap betul-betul mengerikan, menyeramkan. Ancaman Syiah di sini dianggap apa? Mengerikan dan menyeramkan dan menakutkan kaum muslimin. Kaum muslimin tidak perlu takut. Kenapa demikian? Karena kalaupun ancaman itu besar bagi kaum muslimin, maka Allah SWT sudah mempersiapkan diri untuk mereka. Allah sudah tahu, ya, keadaan mereka. Allah sudah mengerti keadaan mereka. Lalu apa yang bisa menjadikan kita menang di atas mereka? Jawabannya adalah dengan kita terus mentaati perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Selama kaum muslimin mau menjaga agama Allah, maka Allah akan menjaga mereka. Dan satu hadis yang harus selalu kita ingat dan kita nasihatkan kepada anak-anak kita, ihfadillaha yahfadhuk. Ihfadillaha tajidhu tujahak. Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Jagalah agama Allah, maka Allah akan berada pada posisimu, akan mendukungmu. Jadi sini ancaman Syiah kita tidak perlu takut, ya. Kita tidak perlu takut dan tidak perlu mengambil action. Contoh umpamanya kita kalau kemarin itu disebutkan oleh kalau belum jelas loh, ya, oleh Ustaz Yazid itu, beliau sempat menjelaskan tentang sebaiknya tidak melakukan pemilihan, artinya tidak kemudian mengajak ikhwah-ikhwah salaf untuk memilih, ya. Kenapa demikian? Karena musuh di sini belum jelas, ancaman di sini belum jelas, dan kemadaratan yang dihasilkan dari pemilihan itu juga belum jelas, ya, sehingga tidak perlu memilih, maksudnya tidak perlu menjelaskan siapa yang harus dipilih, karena mempunyai tujuan agar dia bisa menyelamatkan Islam atau kepentingan-kepentingan yang lain. Maka di sini, kalaupun memang memilih, maka memilih berdasarkan kemadaratan yang jelas terlihat. Kalau kemadaratannya tidak jelas terlihat, maka tidak diharuskan untuk memilih, karena pemilih seperti ini tidak masuk dalam demokrasi, tidak termasuk bagian dari cara Islam untuk mendapatkan apa? kekuasaan. Nah, tuhibu nabi aduwullahi wa aduwakum wa akharina min dunihim la ta'lamuhum la ta'lamunahum Allahu ya'lamuhum. Kemudian ditutup dengan apa? Di sini ada syawahid atau yang mempertegas kita siapa di antara musuh Allah yang tidak musuh-musuh kita yang belum jelas, yang banyak di antara mereka yang kita tidak ketahui adalah orang-orang munafikin, dijelaskan, ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang lain, wa mimman haulakum, dan di antara orang-orang yang berada di sekeliling kalian, minal Arab, dari orang Arab itu munafiqun, wa min ahlil Madinah adalah orang-orang munafik, dan juga penduduk kota Madinah, maradu 'alan nifaq la ta'lamuhum nahnu na'lamuhum, kalian tidak mengetahui permusuhan mereka tetapi kami mengetahui mereka, ya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak membongkar daftar orang-orang munafikin, tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tahu siapa saja mereka. Dan nama-nama mereka hanya disebutkan kepada salah seorang yang dianggap adil dan jujur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu siapa? Hudzaifah bin al-Yaman. Satu-satunya yang tahu tentang apa namanya? Tentang rahasia siapa orang munafik itu, daftarnya orang-orang munafik adalah Hudzaifah bin al-Yaman. Karenanya Umar bin Khattab radhiyallahu an, beliau tidak menyolatkan seorang pun di antara sahabat Nabi SAW, melainkan Hudzaifah menyolatkannya. Kalau Hudzaifah menyolatkannya, baru dia menyolatkannya. Nah, karena tahu bahwa Nabi SAW telah mengabarkan kepada Hudzaifah bin al-Yaman tentang daftar orang-orang munafik, sehingga tentu dia tidak akan menyolatkan orang munafik. Nah, kemudian kita lanjutkan. Allah Subhanahu wa taala melanjutkan dengan mengatakan wa ma tunfiqu min syai'in fi sabilillahi yuwaffa ilaikum wa antum la tudzlamun. Apapun yang kalian infakkan di jalan Allah, ini Allah memerintahkan kita untuk berinfak, karena tidak mungkin jihad tanpa infak. Tidak mungkin jihad tanpa nafkah, tanpa harta yang kita keluarkan untuk jihad. Dan apapun yang kita keluarkan untuk berjihad fi sabilillah ini akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Bukan dalam bentuk materi, tetapi dalam bentuk yang tidak nampak, maknawi. Jadi bisa saja kalau kita terbunuh di dalam perang, kita pulang tidak membawa apa-apa, ya. Tetapi kita mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ruh kita tetap hidup di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan Allah akan membalasnya di hari kiamat kelak dengan kemenangan, ya. Karena kita mati dalam jihad fi sabilillah. Tapi ada juga yang pulang berhasil justru mendapatkan tidak hanya pahala tetapi pulang membawa harta yang banyak, hasil rampasan perang yang dihalalkan bagi Nabi SAW dan umatnya. Nah, kemudian Allah SWT tentu akan membalasnya dengan pembalasan yang sempurna. Bahkan dijelaskan bahwa balasan yang diberikan oleh Allah SWT itu dilipat gandakan. Pahala yang diberikan oleh Allah itu dilipat gandakan dari yang semestinya kita dapatkan, sampai 700 ribu kali lipat. 700 kali lipat, ya, 700 kali lipat. Seperti dalam firman-Nya, matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabil. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah itu seperti sebuah biji yang menumbuhkan berapa? 7 batang. Fi kulli sumbulatin 100 habbah. Di setiap batang ini keluar 100 biji. Berarti totalnya menjadi 700 biji. Wallahu yudha'ifu liman yasha, bahkan Allah masih melipat gandakan lebih dari 700 kali lipat bagi orang-orang yang dikehendaki. Wallahu wasi'un alim, Allah itu zat yang maha luas dan maha mengetahui apa yang diinfakkan oleh hamba-hambanya. Taib, semestinya kita sudah sampai ke ayat ke-63, tapi karena keterbatasan waktu maka mungkin sampai di sini dulu pembahasan kita, dan kesempatan yang akan datang akan kita lanjutkan lagi insyaallah taala. Nah, ada pertanyaan sampai di sini? Kenapa gajah enggak pakai? Ada pertanyaan ya, Khoa? Kenapa gajah enggak boleh dipakai? Bukan enggak boleh, ya. Gajah, iya sebentar. Gajah bukan enggak boleh, boleh, bisa. Tetapi mungkin tidak efisien, ya. Raja Abraham menggunakan gajah. Nah, bahkan gajah juga sebenarnya digunakan untuk menghancurkan bangunan-bangunan. Seperti untuk apa? Seperti untuk menghancurkan benteng-benteng. Jadi ada penggunaannya sendiri. Tetapi nggak bisa lari gajah itu, ya. Atau digunakan untuk apa? Merobohkan pohon-pohonan, menjatuhkan pepohonan, dengan tujuan karena ingin digunakan umpamanya sebagai persenjataan untuk bikin tombak, panah dan yang lainnya. Nah, jadi gajah bukan nggak boleh, boleh. Dan ada penggunaannya pada keadaan-keadaan tertentu. Nah, fadhal ya. Wallahu alam ya akhi, kita tidak tahu apa yang akan terjadi, tapi ya, apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini tidak mengisyaratkan bahwa di hari kiamat kelak kita akan berperang menggunakan kuda. Cuma kuda termasuk salah satu kendaraan yang bisa cukup perlu dipertimbangkan sebagai apa namanya kendaraan dalam perang. Ya. Bukan isyarat bahwa di hari kiamat kita akan menunggangi kuda pada saat berperang. Tidak ada isyarat menuju ke sana, dan saya tidak tahu juga apabila di sana ada hadis-hadis yang menerangkan tentang itu. Wallahu taala alam. Artinya kita tidak boleh memandang remeh ya. Tidak boleh kita memandang remeh. Kenapa? Karena satu rudal itu mahal juga ya. Antum bikin anak panah itu mungkin bisa bikin dengan tangan antum sendiri ya. Dia harganya murah. Kalau kita pesan mungkin harganya enggak lebih dari 10.000 umpamanya satu anak panah. Tapi kalau satu peluru ya, yang kita belum bisa bikin peluru, kita harus beli satu peluru, mungkin harganya bisa 50 sampai 100.000. Itu baru satu peluru, belum pistolnya, belum apanya. Jadi mungkin kita berperang menggunakan peralatan yang ada ya. Di antaranya menggunakan kuda seperti yang disyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada ayat ini. Wallahu taala a'lam. Artinya kita tidak menganggap enteng kuda ya. Kita tidak menganggap enteng kuda. Kita tetap harus mengkonsiderkan kuda sebagai alat tempur ya, kendaraan tempur. Nah. Kemudian perlu saya tambahkan juga seperti baju besi ya, baju anti baja. Kalau zaman dulu kan setiap orang bawa baju besi. Nah, kalau zaman sekarang kan enggak. Kalau zaman sekarang kan yang anti baja itu ininya, yang anti baja kendaraannya. Sedangkan orangnya tidak anti baja. Ya, kecuali dadanya saja sama kepalanya, helmnya ya. Pakai helm, helm yang anti peluru, atau pakai apa namanya pelindung di jaket anti peluru di dadanya saja. Sedangkan kaki dan bagian yang lainnya tidak menggunakan sehingga tidak kebal peluru. Nah, ini juga perlu kita pertimbangkan karena di zaman Nabi SAW dari atas kepala helm sampai ke kaki semuanya tertutup oleh kain besi. Nah, siapa tahu kita bisa membuat apa namanya peralatan seperti itu yang lebih canggih dari orang-orang musyrikin. Allah Ta'ala alam. Nah, ada lagi pertanyaan yang lain? Baju anti peluru panah bisa tembus. Ah, masa. Taib, baju anti peluru itu macam-macam bentuknya dulu, ya. Ada baju anti peluru yang isi dalamnya itu besi. Besi tebal dulu, plat. Ya kalau dipanah ya nggak akan tembus lah, ya. Tapi kalau jenisnya seperti umpamanya baju yang anti sharp gitu loh. Nah, itu mungkin dipanah masih tembus mungkin. Wallahualam. Taib, saya kira cukup itu saja yang mungkin saya bisa sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.